Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al imam an-Nawawi rahimahullah وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. الإمام النووي رحمه الله menukilkan hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya melihat Rasul, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya, yang ketika itu sedang mengisahkan seorang nabi dari kalangan para nabi. Darabahu qaumuhu, yang nabi yang dikisahkan itu mendapatkan pukulan dari kaumnya. Kaumnya memukul nabi tersebut. Fa'admauhu, kemudian mereka pun menjadikan nabi tersebut berdarah. Wa huwa yamsahud dam an wajhihi. Kemudian nabi itu pun mengusap darah dari wajahnya. Yaqulu, nabi itu pun menyatakan, Allahumma gfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis Nabi SAW yang merupakan riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk diambil ilmu Al-Qur'annya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau adalah seorang sahabat yang dengan firasatnya ia mengetahui sekelompok orang yang sedang melakukan zikir di sebuah masjid, yang zikir itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu yang melihat sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, melihat ada sekelompok orang berzikir di masjid dengan menggunakan batu-batu kerikil. Seorang pimpinan yang berzikir mengatakan, bertasbihlah. Kemudian mereka bertasbih seraya menghitungnya dengan kerikil-kerikil itu. Kemudian bertahmidlah dan seterusnya dengan menggunakan cara seperti itu. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menemui Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian mendatangi mereka dan mengingatkan tentang cara-cara yang tidak benar di dalam berzikir tersebut. Dan kemudian di kemudian hari, orang-orang yang melakukan kebid'ahan ini ternyata ia bergabung bersama orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij yang memerangi kaum muslimin di dalam perang Nahrawan. Nah, oleh karena itulah firasat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang ini yang menganggap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kebaikan, ya, itu kemudian akan tergelincir pada cara-cara yang salah. Ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan seakan ia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti sungguh saya ini melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercerita, menceritakan, mengisahkan tentang seorang nabi dari para anbiya, dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang dipukuli oleh kaumnya sehingga nabi tersebut berdarah, fisiknya berdarah, dan kemudian ia mengusap, ya, mengusap darah yang ada di wajahnya. Namun nabi tersebut kemudian justru mengucapkan doa. Walaupun nabi tersebut disakiti, walaupun nabi tersebut dianiaya oleh kaumnya, namun nabi tersebut justru mengucapkan doa untuk orang-orang yang menganiaya dirinya. Dalam bentuk ucapan doa, Allahummaghfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka, kaumku tersebut, belum ataupun tidak mengetahui. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang peristiwa tersebut. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah. Mereka para nabi adalah orang-orang yang mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian disampaikan kepada kaumnya. Maka para nabi itulah yang bertugas untuk menyampaikan, mendakwahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyampaikan, mendakwahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan para nabi itu pula yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah was-sabru 'ala dzalik, yaitu para nabi yang bersabar ketika menyampaikan atau mendakwahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran tersebut. Maka para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak lepas dari sikap-sikap kaumnya yang menganiaya para rasul Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Menganiaya dalam bentuk bil qawli wa bil fi'li, menganiaya dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Bahkan tidak hanya dalam bentuk menganiaya, tetapi sampai kepada bentuk membunuh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala atau membunuh para anbiya. Ini adalah bentuk bagaimana kaumnya ataupun orang-orang yang didakwahi oleh para nabi, oleh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak segan-segan untuk menzalimi, menganiaya para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian terungkap melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-34 ataupun dan ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang bagaimana para rasul Allah subhanahu wa ta'ala didustakan, ditolak oleh umat atau kaumnya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik." Dan sungguh para rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut telah didustakan oleh orang-orang sebelum engkau, yaitu oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para rasul didustakan, para rasul bahkan ada yang dianiaya. Qala fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Kemudian para rasul tersebut mereka bersabar atas apa yang oleh kaumnya didustakan. Dan para rasul tersebut bersabar atas penganiayaan dari para kaumnya. Hingga kemudian datanglah kepada mereka pertolongan kami, yaitu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala mubaddila li kalimatillah. Dan tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berubah atas janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah datang kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita-berita orang-orang yang diutus. Qala wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Dan jika dirimu merasa berat atas keberpalingan mereka, yaitu mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi justru kaumnya berpaling. Maka jika engkau merasa berat atas keberpalingan mereka, fa'anistata'ta antabtagi nafaqan fil ardi, dan jika engkau mampu untuk membuat lubang di muka bumi, au sulama fis samai, atau membuat tangga ke atas langit, fata'tiyahum bi ayah, kemudian engkau mencoba mendatangkan mukjizat, ayat-ayat, yaitu jika engkau mampu untuk melakukan itu semua, melakukan untuk membuat lubang, membuat tangga ke atas langit, bahkan mendatangkan mukjizat kepada mereka, jika semuanya mampu, walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda, dan seandainya Allah berkehendak, tentu akan menjadikan semua mereka itu di atas al-huda, yaitu di atas petunjuk. Qala fala takunanna minal jahilin, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang jahil. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini justru adanya perkara-perkara pendustaan dari kaumnya terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan kedudukan para kaum tersebut sehingga jelas mereka apakah di atas keadaan al-haq atau di atas kebatilan. Setelah tentunya melalui pergulatan, setelah tentunya melalui perdebatan ataupun melalui dialog diskusi. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, tampaklah bahwasannya para rasul Allah Subhanahu wa taala ketika mendakwahkan risalah yang menjadi atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapi penentangan dari kaumnya. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh para rasul, dan tidak hanya itu, bahkan ada di antara para rasul yang kemudian mengalami penganiayaan. Dan yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan para sahabat adalah seorang rasul yang dianiaya, tetapi ia kemudian bersabar, tidak membalas penganiayaan tersebut dengan sesuatu yang setimpal. Justru Nabi tersebut membalas penganiayaan itu dengan doa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, inilah bentuk puncak dari kesabaran. Ini wujud dari puncak kesabaran. Orang yang dianiaya secara fisik, tentu secara tabiat manusia inginnya membalas. Dianiaya secara fisik, inginnya membalas. Tetapi justru yang dikisahkan di dalam hadis ini, balasannya bukan dalam bentuk menganiaya secara fisik lagi, tetapi justru dengan doa. Mendoakan orang yang menganiayanya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, inilah puncak kesabaran. Puncak kesabaran. Wujud dari kesabaran seorang Nabiullah ketika ia dianiaya, justru dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang menganiayanya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya dengan kesabaran ini, sehingga menggambarkan akhlak yang terpuji. Menggambarkan tentang akhlak yang terpuji. Maka Bentuk penganiayaan itu tidak lantas memancing tindakan yang tidak baik. Wujud tindakan tidak terpancingnya tindakan yang tidak baik, yaitu dengan mendoakan. Kenapa demikian? Karena seorang nabi tersebut mengetahui kaumnya ini masih jahil, belum mengerti, belum faham tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala yang ia bawa. Sehingga penyikapan terhadap orang yang jahil, yaitu dengan dalam bentuk, di dalam kisah ini, dalam bentuk mendoakan mereka. Sehingga dengan demikian, faedah yang kita dapatkan, berdakwah itu memang harus diiringi dengan kesabaran. Berdakwah harus diiringi dengan kesabaran. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tiga prinsip yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah akil, telah balig, telah terbebani untuk menunaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ia harus membekali dengan ilmu, kemudian ia harus mengamalkan ilmu yang sudah ia pahami, sudah ia pelajari, sudah ia yakini tersebut, kemudian ia mendakwahkan ilmu tersebut, menyampaikannya kepada orang lain, dan kemudian prinsip yang keempat, as-sabru ala adzafi, hendaknya ia bersabar ketika menghadapi gangguan, rintangan saat mendakwahkan tersebut. Atau bahkan saat ia menuntut ilmu, saat ia mengamalkannya, saat ia mendakwahkannya. Semuanya harus diiringi dengan kesabaran. Saat menuntut ilmu harus dengan kesabaran. Karena memang orang yang menuntut ilmu syar'i itu penuh sekali gangguan, penuh sekali cobaan. Inginnya ta'lim terus menerus, tetapi diuji dengan keluarganya yang sakit, diuji dengan anaknya yang sakit, diuji dengan berbagai macam ujian. Sehingga apakah ia istiqomah atau tidak? Di dalam menuntut ilmu, diuji. Demikian juga ketika ia beramal dengan ilmu tersebut, diuji. Apakah istiqomah atau tidak di dalam amalnya tersebut? Dia diuji. Diuji. Demikian juga ketika ia mendakwahkan, tentunya ujian itu akan bertambah besar lagi. Akan bertambah dahsyat lagi karena akan berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang tentunya orang-orang di sekitarnya, selain ada yang simpati kepada dakwahnya, tentu tidak menutup kemungkinan ketika ia mendakwahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang yang antipati kepada dirinya. Nah, hal-hal seperti itu tentu memerlukan kesabaran. Tanpa diiringi dengan kesabaran, maka dakwah itu akan berantakan. Sikap ta'ani, tenang di dalam menghadapi masalah, sikap helm, bijak, dewasa, berakal, menggunakan akalnya dalam menghadapi masalah, itu sangat dituntut sekali. Kemudian bersabar, penuh kehati-hatian dalam memberikan putusan-putusan ataupun dalam melihat kasus-kasus yang terjadi. Ya. Karena problematika dakwah sedemikian kuat. Problematika dakwah sedemikian banyak. Kalau tidak dihadapi dengan sikap tenang, sikap bijak, dewasa, alur berpikir yang sehat, maka emosi yang akan dikedepankan. Kalau menangani dakwah dengan penuh emosi, maka apa jadinya kondisi umat? Apa jadinya keadaan umat? Nah, disinilah pentingnya bagaimana sikap sabar itu harus ada pada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah syahid, syahid dari dinukilkannya hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam babus sabr oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah. Ya, ini untuk menggambarkan bagaimana seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyikapi dengan penuh kesabaran terhadap kaumnya, yang kaumnya tersebut menganiaya secara fisik tetapi kemudian tidak dibalas dengan fisik lagi, tetapi justru dibalas dengan doa. Dan kita tahu doa orang yang sedang didolimi, doa orang yang sedang didolimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin kita skorsing dulu, kita jeda dulu untuk mempersiapkan sholat zuhur. Insya Allah setelah nanti sholat, kita akan lanjutkan bareng sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.